Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, apa kabar? Super. Jomblo jatuh tempo. Hanya judul pembuka, karena juga ada kaya jatuh tempo, sejahtera jatuh tempo, damai jatuh tempo, dan sikap yang digunakan untuk sampai pada masa yang lebih baik sama. Orang-orang yang pandai di jalanan itu dengan yang pandai di sekolah, smartness-nya beda. Ada orang yang disebut school smart, academic smart. Yang di jalanan itu street smart. Street smart itu yang jalan ngelamun tapi tidak nyebrang jalan. Ada toh orang yang begitu, yang tidak bisa ditipu oleh penipu-nipu, penipu DJ pinggir jalan, tidak bisa kecopetan karena dia street smart. Nah, yang kita butuhkan untuk berhasil dalam hidup ini adalah life smart, life smart. Salah satu bukti bahwa kita membutuhkan perbaikan pada kecerdasan kehidupan adalah kegagalan dalam cinta. Paling gampang mengenali kebutuhan anak-anak, anak muda, untuk memperbaiki logika kehidupannya adalah memperhatikan kegagalan-kegagalan cintanya. Karena sikap-sikap yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, pendapatan yang baik, memulai bisnis dengan baik, mirip sekali dengan mendapatkan kekasih yang baik. Atau tetap setia dalam hubungan yang saling memuliakan. Itu. Saya akan mulai pertanyaan dari judul kita kali ini, Pak Mario, Jomblo Jatuh Tempo. Tempo berbicara mengenai waktu. Karena biasanya orang-orang yang jomblo itu sudah punya target. Pada waktu masih muda, ingin menikah di usia sekian, ingin ketemu jodoh di usia sekian. Tapi sampai usia tersebut, belum dapat dan biasanya menambah-nambah lagi. Oke, kalau gitu tambah 3 tahun lagi. 3 tahun kemudian gak dapat lagi. Tambah lagi 5 tahun, akhirnya sampai usia yang terlalu jauh dari target awalnya, belum juga mendapatkan pasangan. Bagaimana Pak Mario melihatnya? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mengolor waktu tidak membantu orang yang sikapnya salah. Orang itu kalau sikapnya tepat, tidak butuh banyak bantuan. Kalau orang sikapnya salah, 1000 malaikat tidak bisa membantunya. Jadi, perhatikan sikap. Sikap itu gini, contohnya saja ya. Kalau Anda tipe orang yang positif, melihat orang positif dulu. Tidak mencurigai, ini modelnya begini, modelnya begitu, cek sama foto-foto penipu dulu, ah mirip gitu kan. Ada orang begitu, di kepalanya ada templates tentang wajah-wajah penipu, nama-nama penipu, suku-suku yang dianggapnya akan menipunya. Yang disebut prejudice. Sehingga kalau ketemu orang, langsung yang pertama kali ditempelkannya adalah wajah orang itu, nama itu, cara bicara itu ke database keburukan. Nah itu sikap. Bagaimana Anda bisa menemukan sesuatu yang baik kalau Anda melihat segala sesuatu buruk dulu? Bahkan mutiara itu dibongkar di dalam badannya tiram. Emas, toh, batu bara, tembaga. So, di dalam jatuh tempo itu ada dua macam. Satu, ditetapkan oleh diri sendiri. Ada orang yang mengatakan aku harus jadi sebelum. Aku harus jadi sebelum. Ya, ada yang ditetapkan oleh orang tua. Setiap kali menonton pesta pernikahan di infotainment, dipanggil anaknya, Ning, sini, lihat tuh sudah menikah, gitu kan? Itu tambah lama, anaknya tambah stres. Kita lihat memesnya, yuk. Batas waktu harus ditetapkan, harus ditetapkan. Bukan hanya untuk dicapai, tapi terutama agar kita memulai. Itu jamnya kan, jam mereknya Saiki. Saiki itu bahasa Jawanya sekarang. Oke? Okay? Lihat, jadi jam itu katakan saja jam 7 ditetapkan. 10 menit lagi si Mario sama Hadi itu bukan untuk sampai di sekolah jam 7 loh. Harusnya dia berangkat jam 6. Jadi orang yang sudah menetapkan dia harus menikah umur 27 itu seawal mungkin dilakukan persiapan supaya betul-betul tercapai. Banyak orang nanti saja. Apa sholat nanti aja menjelang kematian, gitu? Sedekah nanti saja, gitu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita sekarang lebih tergesa-gesa. Memang betul tergesa-gesa sifatnya setan, ya. Tetapi tergesa-gesa untuk segera berangkat itu tidak apa-apa. Lebih baik salah karena memulai daripada salah karena tidak pernah memulai. Itu. Lebih baik salah karena memulai daripada salah karena tidak pernah memulai. Super sekali Pak Mario, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Masih berbicara mengenai jomblo jatuh tempo. Ketika orang tidak lagi ingin menjomblo, biasanya orang berusaha mencari cara agar segera berpasangan. Nah, caranya macam-macam. Ada yang bingung, ada yang diam saja, ada yang mencari kesana kemari. Tapi tidak banyak orang yang meminta. Pak Mario, melihatnya seperti apa? Oke, pertanyaan yang baik Mas Hilbram. Lihat ya, ada business skill, mengelola bisnis. Dikecilkan ada marketing skill, dikecilkan lagi ada selling skill. Oke, okay? Ambil selling skill dulu. Selling, if you're not selling, you're not buying. Anda kalau tidak menjual, Anda tidak bisa beli. Mau beli pakai apa, enggak ada yang dijual. Oke, okay? Nah, menjual itu menghasilkan persetujuan. Orang yang membeli dari Anda harus mengatakan satu kata dulu, apa? Ya. Supaya orang mengatakan ya, apa yang Anda lakukan? Nawar. Minta. Minta. Ya, ibu, handphonenya bisa untuk saya? Bisa. Oke. Nah, yang ditakuti penjual adalah tidak. Tetapi banyak pembicaraan penjualan, negosiasi atau apapun yang tidak meminta. Sehingga tidak ada jawaban jelas antara ya atau tidak. Pacaran 18 tahun. Ayo. Itu sudah bukan jatuh tempo, itu sudah kedaluwarsa. Oke? Okay? Berarti apa? Tidak ada yang meminta. Harusnya ada salah satu yang meminta supaya jelas antara ya dan tidak. So, lihat nih memesnya. Meminta. Jika Anda tidak meminta, Anda tidak mendapat. Lihatnya sederhana gambarnya. Meminta. Tapi yuk baca ini ya. Setelah ini saya ingin Anda mengulangi bersama saya. Saya baca dulu. Lalu nanti gunakan ke seluruh aspek kehidupan Anda. Ibu, aku akan senang sekali kalau aku bisa mendapatkan uang saku yang lebih hari ini. Please. Lihat. Pertanyaan pertama, apakah sudah pernah Anda menggunakan kalimat seperti ini? Belum. Belum. Belum. Ya betul. Oke. Okay? Nah sekarang, yuk Anda baca bersama saya. Ibu, aku akan senang sekali kalau aku bisa mendapatkan uang saku yang lebih hari ini. Please. Rasanya seperti apa kita? Orang yang lebih tulus, lebih ikhlas menerima bahwa dialah pemberi, saya penerima. Bahwa saya di posisi yang junior, dia yang senior. Banyak orang meminta sombong, yaitu gini. Dipakai gak itu? Kalau gak butuh, gue mau. Lu kok dia yang senior, dia yang minta. Jadi mulai dari sekarang gunakan itu. Ibu, saya akan senang sekali kalau ibu mendengarkan sebentar. Ibu, saya akan senang sekali kalau ibu pulang nanti membawa motor ini, gitu? Yang kita jualan motor. Ibu, saya akan senang sekali setelah pembicaraan ibu, ini ibu bersedia untuk membeli rumah ini dari kami. Banyak sekali orang Indonesia akan jadi lebih ramah kalau mau meminta dengan cara itu. Saya akan senang sekali. Yuk, ulangi. Lihat itu, jujur sekali. Saya akan senang sekali apabila Anda menerima lamaran saya ini. Terus dia bilang, tak usah ya. Terus bilang gini, loh katanya harus begitu loh. Gitu kan? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ayo gunakan teknik ini. Ini loh yang namanya meminta. Berarti kalau orang itu dijauhi jodoh, dijauhi pekerjaan baik, dijauhi atasan baik, karena mungkin sifatnya belum seperti ini. Yuk mulai dari sekarang jadi orang yang ramah meminta. Nanti kita direndahkan. Memang rendah. Mau minta kok mau sombong. Oke? Okay? Dan itu saya gunakan sejak muda. Sebagai penjual itu yang saya lakukan. Tidak penting apakah dia beli atau tidak. Tapi dia harus tahu saya orang baik. Saya minta. Ibu saya akan senang sekali. Karena dulu saya salesman di bank. Ibu saya akan senang sekali apabila ibu izinkan saya mengelola rekening ibu. Lalu diam. Lalu lihat, oke? Okay? Nah, berapa lama diam? Paling lama 30 detik. Tapi Anda harus diam setelah meminta Coba bayangkan ini ya, saya minta ya. Saya akan senang sekali kalau ibu membuka rekening di bank kami. Ya boleh sedikit, jumlahnya besar gak apa-apa. Ada keputusan gak? Gak. Dan ini satu lagi. Ibu, saya akan senang sekali kalau ibu mengizinkan kami mengelola rekening bagi karyawan ibu. Ayo, ayo. Anda langsung seperti diharuskan menjawab. Nah, karena saya orang baik, dia sungkan bilang tidak. Itu loh caranya. Tuhan Maha Penyayang. Manusia diperintahkan menyayangi kita kalau kita baik. Ditaruh di hati, ibu, saya akan senang sekali wajah jadi. Iya. Bisa dibayangkan ini, ibu. Sudah jelas sekarang bahwa ternyata it's all in you. Ini di Anda, diterima atau ditolaknya itu di Anda. Bukan partai yang sedang berkuasa, bukan presidennya, bukan gubernurnya, bukan KPK. Anda. Gitu. Meminta dengan ketulusan, Pak Mario. Super sekali. Baik, saya akan meminta Anda. Saya akan senang sekali kalau Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Mario. Siapa penanya pertama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo, marketing consultant dari Jakarta. Super. Pak Mario, saya ingin bertanya. Silakan Pak. Apa saja yang harus kita korbankan supaya kita tidak jomblo terus-terusan, Pak? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Di otopsi pertanyaannya. Pak Mario, apa yang harus saya korbankan? Berarti ada sesuatu yang dipertahankannya selama ini yang tidak mau dilepaskan. Dan itu mengakibatkan penolakan wanita. Tuh. Kedua, supaya saya tidak jomblo terus-terusan. Jomblo itu ya jomblo, Pak. Enggak usah terus-terusan, ya sudah jomblo. Nah, untuk Anda yang protes tidak suka istilah jomblo, oke, kita gunakan single. Itu lebih internasional, oke? Okay? Iya, karena dari Paris, London, New York kenal single. Dan daripada tanya, excuse me, Mr. Tegu, could you please tell me what is jomblo? So, Pak, korban, berapa banyak laki-laki mendengar pacarnya protes soal merokok? Tuh, nonton bola. Lebih rajin nonton bola dengan temannya daripada bertemu pacarnya. Lebih lama mancing nunggu ikan yang belum pasti. Daripada duduk bercengkrama dengan kekasihnya. Karena kalau Anda betul-betul kekasihnya, dia lebih tertarik kepada Anda daripada yang lain. Dan apabila Anda kekasihnya, Anda sahabat baginya, bukan teman-temannya. So, kalau begitu apa yang harus dikorbankan? Tetaplah di program ini, Pak. Baik, dan tetaplah di program ini karena sekarang kami akan mengajak untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, melakukan polling. Anda juga bisa mengikutinya di mtgwpoll.com. Silakan ambil alat polling yang sudah kami sediakan di bangku Anda. Lalu pilih satu saja dari tiga pilihan yang ada. Ini dia pollingnya. Apakah yang paling menggelisahkan orang-orang yang masih sendiri? Pilihan A, tidak ada kejelasan kapan akan memasuki kehidupan berkeluarga. Yang B, usia yang semakin tidak muda lagi. Yang C, desakan dari keluarga dan lingkungan. A, B, atau C, tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan, kami love jawabannya. Presentasinya akan kita lihat sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Golden. Malam hari ini adalah jomblo jatuh tempo. Dan seperti apakah hasil dari polling yang sudah dipilih, baik oleh Anda di mtgwpoll.com ataupun sahabat super yang hadir di studio, kita lihat sama-sama ini dia. Apakah yang paling menggelisahkan orang-orang yang masih sendiri? Pilihan A, sebesar 47%, yang memilih B 32%, yang memilih C desakan dari keluarga dan lingkungan hanya sebesar 21%. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah memilih di polling kita malam hari ini. Siapa yang merasa didesak oleh keluarga dan lingkungan? Pilihan C. Siapa yang merasa itu? Nama saya Safrisan. Saya merasa desakan dari keluarga dan lingkungan. Karena mungkin kalau lu jomblo tuh kadang suka dibilang apa ya? Wah, lu homo lu ya, karena suka dibilang gitu. Iya, karena laki-laki kalau udah biasanya udah ngobrol sama temennya itu suka asik gitu. Jadi suka lupa sama yang lain gitu. Tapi enggak tahu kenapa kalau sama cewek itu bosen bawaannya gitu. Iya. Iya. Jadi kalau begitu Anda memilih nanti menikah itu dengan yang menyenangkan. Ya, menurut saya seperti itu, karena hidup berawal dari susah senang, tapi insya Allah saya untuk bertahan bagaimana caranya agar tidak bisa hidup susah, senang. Oke, nah yang menyenangkan, betul, senang. Terus nah, yang menyenangkan selama ini menurut Anda adalah laki-laki. Ya harus Pak, juga. Tadi kan Anda mengatakan laki-laki lebih menyenangkan, wanita lebih buat bete. Iya. Gitu? Iya. Terus menikah adalah supaya senang. Berarti menikah dengan? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudah kelihatan bahwa life skill berpengaruh sekali kepada love skill. Ya, keterampilan untuk dicintai dan mencintai sangat berhubungan dengan keterampilan untuk hidup dengan sukses. Karena beliau rencananya sebelum menikah pun akan hangout lebih lama dengan teman-temannya. Wanita itu sumber penderitaan saja. Terima kasih Pak, ini bukti bahwa orang itu logikanya dalam kehidupan itu lurus ke kehidupan cintanya. Jadi kalau ada masalah di kehidupan asli untuk karir dan bisnisnya, pasti ada masalah dalam cintanya. Padahal kalau rumah bapak baik, ada kolam renangnya, ada spanya, gitu kan? Ada trampolin, ada panjat tebingnya. Anda nggak perlu hangout kemana-mana, Pak. Bisa hangout di rumah. Iya, kan? Mudah-mudahan Anda mencapai keberhasilan yang seperti itu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berikutnya. Siapa yang memilih B, yang karena usianya sudah semakin tidak muda lagi? Selamat malam Pak Mario, saya Vidian dari Surabaya. Dari saya Surabaya? Memilih... Silakan Pak. Menurut saya paling yang menggelisahkan adalah ketika usia kita semakin hari semakin tua, dan mungkin pendapat dari tetangga, dari keluarga akan terus istilahnya mendesak kita. Nah, setiap hari kita pasti berpikir kapan kita menikah, seperti itu Pak Mario. Super sekali. Apakah Anda sudah pernah meminta wanita untuk menikahi Anda? Belum. Sih, sudah kelihatan? Kan jomblo jatuh tempo, single yang jatuh tempo, karena dia tidak berupaya meminta. Kan di meme tadi kan, kalau Anda tidak meminta, Anda tidak dapat. Mungkin kebetulan saya masih terbilang muda, 22 tahun. Jadi mungkin saya lebih ke karir ya Pak Mario ya. Lebih ke karir, jadi setelahnya saya mempersiapkan diri secara mental, secara finansial. Setelah mungkin saya siap, mungkin saya baru bisa istilahnya mencarilah okay. Untuk pasangan. Yuk kita buat 22. Anda rencana menikah umur berapa? 26 tahun. 26. 26. Nah, dia sekarang umur berapa? Waktu nanti menikah dia umur berapa? 2 tahun lebih tahun muda. 24. Sekarang dia berarti 20. Di mana dia sekarang? Hey. Ayo, apakah Anda bergaul di tempat, di lingkungan yang dilihat oleh anak ini? Iya loh, karena Anda ingin dia mulai membangun cinta dan mau hangout bersama Anda. Jadi kalau Anda hangout di tempat yang dilihat dia gitu loh. Ah, itu hangout man, itu hangout man. Gitu. So it's okay Pak, Anda masih 22, itu muda, dan ternyata nanti waktu 26 Anda juga merasa itu muda. Banyak laki-laki merasa 25, 26 itu sudah mapan, dewasa, belum. Kalau Anda menunggu kemandirian finansial, menikahlah. Karena pernikahan itu mempercepat kemandirian finansial. Karena Pak, harus Anda ingat ya, satu-satunya wanita yang lebih menuntut Anda sukses dalam uang, selain istri Anda, itu mertua Anda. Anda gak tahu siksaan mertua wanita. Jadi bukan menunggu sampai Anda mapan Pak, karena rezeki dua orang itu beda Pak, dengan rezeki Anda sendiri. So kalau begitu, usia yang sekarang 22 itu masih baik, masih ideal sekali. Hanya sekarang bangun bahwa pribadi yang nanti diminta itu pribadi yang pantas diminta. Dan wanita memperhatikan Pak, waktu mereka ABG akan mencari yang tampan. Wanita itu setelah mulai tersiksa dengan kehidupan, mereka mencari yang mapan. Oke? Okay? Maka berjalan laki-laki yang mau cepat diperhatikan wanita, berjalan yang gagah, tegah, mengangguk pelan. Oke? Okay? Bekerjalah di perusahaan yang baik, hasilkan yang banyak. Selalu setiap kali Anda ketemu nasabah, menebur pelanggan, Anda jualan, Anda katakan, Tuhanku, rezeki ini juga nanti untuk istriku. Coba itu Pak. Jadi Anda sudah menanamkan kebiasaan sebagai kepala keluarga, bahkan sebelum Anda menjadi kepala keluarga. Super. Yang ketiga, yaitu yang memilih tidak ada kejelasan kapan akan memasuki kehidupan berkeluarga. 47%. Siapa ini? Wanita. Mengapa Ibu? Ya, terima kasih. Saya Iva dari Mojokerto, Pak. Jawa dari Timur. Mojokerto. Terima kasih kesempatannya. Alasan saya memilih A, karena mungkin perbedaan pola pikir aja sih Pak. Misalnya dari pihak wanita sudah ingin berkomitmen, sementara pihak laki-lakinya belum gitu. Jadinya jatuhnya tidak ada kejelasan kapan akan memasuki kehidupan berkeluarga. Super sekali. Terima kasih. Kalau ada ketidakjelasan ini penting bagi sebagian besar di antara kita, 47%, hampir 50%. Kalau begitu sebetulnya yang harus lebih praktis, lebih tegas, itu wanita atau laki-laki? Laki-laki Pak. Siapa? Laki-laki. Yang harus lebih tegas? Ya. Menikah atau tidak? Ya. Itu laki-laki? Ya. Harapan wanita, laki-laki yang tegas. Ayo. Wanita. Siapa yang setuju dengan saya, wanita? Bahwa wanita mengharapkan laki-laki lebih tegas? Good. Mengharapkan lebih tegas toh? Jadi kalau gitu yang lebih tegas harusnya siapa? Wanita. Loh dia gini, you harus cari air. Nah yang haus siapa? Kalau bilang gini, you harus cari air. Ya ada, yang haus siapa? Saya atau dia? Saya. You harus tegas. Siapa yang harus tegas? Saya. Wanita selama ini menganggap laki-laki yang harus tegas. Salah. Yang harus tegas itu wanita. Bilang gini, tapi malu Pak menyatakan cinta. Mau malu atau jomblo? Ayo. Lebih malu mana? Ditolak atau hangout seumur hidup sama laki-laki itu? So, untuk mengakhiri masa jomblo, masa single bagi wanita, wanita harus tegas. Jadi pertama kali, apakah wanita merencanakan menguasai laki-laki? pada awalnya tidak boleh kelihatan. Oke? Okay? Itu gerilya. Oke, okay? Pelan-pelan. Jadi di awal pertemuan kelihatan seperti ngalah, oke? Okay? Seperti apapun ya untuk dia, begitu. Lalu pelan-pelan pelajari. Apakah dia sudah mulai berpendapatan? Apakah dia menabung? Apakah dia penyayang? Caranya, wanita, minta keponakan kecil yang baru jalan, itu datang. Kalau dia laki-laki baik, dia akan berlutut, lalu bilang, mana baby? Itu laki-laki baik. Tapi kalau dia gak baik, bilang, iya ada orang kok kecil banget ya. Gak ada. Iya toh, itu loh cara mengujinya. Kenalkan ke orang tua. Kalau dia sama orang tua, ibu selamat malam, saya senang sekali bisa kenalan dengan ibu. Coba langsung kita melihat tuh, ini calon bapak anak-anakku, gitu. Jadi tegas. Lalu kalau dia sudah menyatakan cinta, lihat, karena laki-laki biasa menyatakan cinta, laki-laki luar biasa membuktikan. Jadi wanita itu harus yang tegas. Kalau sudah lama tidak berlamar, kasih batas waktu. Mas, kan katanya aku mau dilamar setelah lebaran. Ini udah lewat lebaran. Bukannya begitu, aku banyak yang nunggu. Bilang gitu. Sudah nonton MTGW Jatuh Tempo, kasih batas waktu, lalu katakan kalau enggak kamu lamar aku Rabiul Awal ini, aku lepas diriku di pasar bebas. Super sekali Pak Mario. Semakin menarik topik pembahasan kita di kesempatan kali ini, dan setelah ini juga masih banyak hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Jatuh Tempo, dan seperti Anda lihat, sahabat super yang hadir di studio sangat berantusias untuk bertanya kepada Pak Mario. Kalau begitu saya akan kasih kesempatan untuk langsung naik ke atas panggung agar lebih detail yang ingin curhat kepada Pak Mario Teguh sehubungan dengan topik kita kali ini. Siapa? Ibu, ya, boleh silakan Ibu kalau boleh naik ke atas panggung, dan satu lagi, ya, silakan. Bapak, nama Ibu? Ibu Sabda. Bapak Hafid. Pak ya, Hafid. Silakan. Silakan Pak Hafid. Ya. Ibu Sabda, ada yang mau Ibu sampaikan? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu Sabda. Ya, sebetulnya ingin saya tanyakan, judulnya Jomblo Jatuh Tempo. Saya ini termasuk jomblo jatuh tempo. Dulu saya pernah menikah. Setelah 3 tahun berlangsung, suami saya itu ada perselingkuhan. Iya. Setelah itu keluarga memutuskan tidak enak untuk disakitin, lebih baik kamu ngambil keputusan. Nah, keputusannya? Keputusannya ya, saya tidak kuat untuk disakitin, saya minta diceraikan. Setelah saya berharapnya sampai 3 tahun kemudian saya ingin dia kembali, karena saya ingin seseorang yang jahat itu tidak mungkin akan jahat terus. Pasti ada taubatnya gitu. Saya mengharap dia kembali. Ternyata saya tunggu setahun, dua tahun, tidak untuk kembali ke saya. Terus, ada putra atau putri? Ada satu orang. Perempuan. Nah itu yang saya harapkan dia kembali, karena nantinya akan menjadi wali dari anak saya. Nah, tapi karena keluarga saya itu tidak bisa, kamu harus seperti itu, kamu harus punya status, katanya gitu. Akhirnya ya karena keputusan keluarga, saya ambil status, saya mengurus surat, saya akhirnya janda. Nah, karena istilahnya saya anggap saya ini jatuh tempo, seseorang menjomblo itu kan pasti ada batas waktu, 1 tahun, 3 tahun. Ini kan bahkan sudah 5 tahun lebih, berarti sudah jatuh tempo. Bahkan saya itu dibilang jelek juga tidak jelek, oh, gitu. Terus saya istilahnya dibilang kuper juga tidak. Saya ikut di jejaring Facebook, terus di promosi diri gitu loh. Itu kan perlu Pak. Tapi kok sampai sekarang itu masih, ya gimana ya, masih kadang ya ingat gitu kalau Tuhan menciptakan umatkan dunia itu untuk berpasangan gitu. Tapi karena kadang rasa sakit itu yang pernah kita alamin, dari situ kadang-kadang ada trauma gitu loh. Ibu menyampaikan trauma itu di Facebook, di Twitter? Tidak. Kadang-kadang ada seseorang yang mendekatin saya. Ternyata dia itu setelah saya ia katakan terbuka, saya lihat di ininya dunia maya itu ya single gitu. Saya ceritakan gini-gini, ternyata dia ada istri gitu. Akhirnya saya sakit lagi. Gitu. Jadi kadang. Ya, tapi kan ibu tidak menulis keluhan gitu enggak ya? Tidak. Kan ada yang bilang itu laki-laki itu penipu semua. Oh gitu, tidak. Kan? Ya, kan? Tidak. Saya menganggap orang itu kan pasti baik semua karena saya bernilai baik. Bahkan yang selingkuh pun ibu harapkan berubah. Baik ya. Apalagi orang baik ya. Terus kira-kira apa yang mencegah laki-laki itu untuk lebih dekat dengan ibu? Ya enggak tahu juga ya, mungkin kalau dibilang saya galak juga saya enggak terlalu galak. Tidak terlalu ya. Tidak terlalu galak gitu. Ada galaknya. Kadang-kadang ada gitu. Terutama kalau apa? Kalau apa ya, saya disiplin waktu. Oh, jadi kalau dia mau lebih lama sedikit, ibu suruh pulang. Eh, udah jamnya. Gitu. Ada lagi. Gitu ya? Enggak juga sih. Oke. Okay, kalau maksudnya disiplin tuh nya begini, kalau iya katakan iya, kalau enggak kan enggak gitu. Jadi jangan, kalau maaf ya saya orang Jawa, jadi jangan mencela-mencela gitu loh. Kalau iya yowis iya, ngono. Kalau enggak yowis enggak gitu. Laki-laki biasanya jawabnya apa? Sudah kelihatan bahwa yang harus tegas wanita. Tidak mau tegas pun dia tegas jadinya karena meminta. Lebih baik praktis tuh daripada iya. Berlama-lama tidak iya. Jelas. Okay. Ya kalau misalnya dia mau dengan saya, inilah kehidupan saya punya anak, kamu harus terima apa adanya. Jelek buruknya saya, kamu harus terima. Gitu. Jadi terimalah aku apa adanya. Iya. Super sekali. Nah, kalau gitu. Kita sudah dengarkan, yuk kita dengarkan Pak Hafid. Silakan Pak Hafid. Nama saya Hafid dari Purwokerto, Pak. Saya menjomblo udah 4 tahun lebih, Pak. Semenjak saya ditinggal sama mantan pacar saya. Dulu saya sempat pacaran terakhir 2009, semenjak saya lulus SMA. Mantan pacar saya dapat beasiswa ke Jepang. Kuliah di sana. Super sekali. Sedangkan saya kan nggak kuliah ya Pak. Nah saya merantau ke Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa. Dari mana Anda aslinya? Purwokerto Pak. Dari Purwokerto. Kalau merantau itu naik bis berapa jam sih? Berapa jam ke Jakarta? 9 jam Pak. Oh ya sudah merantau. Terus? Saya kan menjomblo udah lama ya Pak ya. Setiap kali saya PDKT, kalau PDKT selalu berjalan lancar ya Pak ya. Namun ketika mau nembak, pasti ujung-ujungnya ditolak terus Pak. Mau apa? Waktu PDKT lancar, waktu nembak ditolak. Oh. Dor, sudah berapa sering ditolak? Kayak hampir 20 Pak. Itu pistol saja isinya 12 Pak. Habis. Jadi ini sampai ganti lagi. Oke. So kira-kira Pak, kok wanita-wanita itu rajin menolak kenapa? Karena setiap saya mau nembak saya cerita tentang mantan saya pengen punya pacar seperti mantan saya, Pak. Wanita suka dibanding-bandingkan. Apalagi Pak Hafid mengatakan aku ingin wanita yang seperti dapat beasiswa ke Tokyo dulu. Terus apa jawaban mereka? Jawabannya ya gitu Pak, pada gak mau, takut ntar dibanding-bandingin Pak. Berarti sudah 20 kali Anda menggunakan cara yang sama. Iya Pak, tolak terus. Oke. harusnya kan Bapak tahu bahwa cara membandingkan pacar dengan pacar yang lalu itu membuat mereka menjauh. Kenapa diulangi terus cara itu? Habisnya ingat mantan terus, Pak. Walah. Jadi karena ingat yang lalu, jadi setiap kali yang bertemu yang baru diingatkan bahwa Pak Hafid mau yang seperti itu. Iya, Pak. Sampai kapan mau begitu itu? Ya, sampai ada yang mau sama saya, Pak. Kenapa saya jadi lemes ya? Pak Hafid, gak boleh Pak, wanita itu gak suka dibandingkan Pak. Bapak nyebut aja wanita lain. Bahkan kalau lebih jelek gitu Pak. Wanita bilang, hey, dia itu lebih jelek dari kamu. Dia tahu ada yang lebih cantik dari dia loh Pak. Wanita itu ingin dia satu-satunya. Jadi kalau Anda mau memuji wanita sebagai yang paling cantik, bagaimana Anda memujinya? Memujinya ya dari fisiknya Pak. Jadi memujinya dari fisiknya. Iya Pak. Contohnya. Ya cara penampilan dan tutur katanya Pak. Kalimatnya bagaimana? Dek, kamu kok cakep banget. Mengapa wanita yang pertama itu demikian berkesan? Karena saya pacaran 5 tahun dulu Pak, dari kelas 2 SMP sampai SMA. Bukan main. Jadi karena lama itu berkesan sekali. Lalu sejak putus sampai sekarang sudah berapa lama? Putusnya Pak, putusnya udah 4 tahun Pak. 4 tahun. Selama 4 tahun ini 20 wanita lain. Iya, ditolak terus Pak. Dek, kamu kok cakep banget ya. Saya percaya yang nonton macam program kita kali ini semuanya cakep-cakep ya. Jadi biar makin cakep, kita dengarkan lanjutan curhat mereka. Pasti kalian tidak kemana-mana. Tapi kita break dulu sebentar, karena sebentar kami akan segera kembali. Tetap bersama kami, saksikan terus Metro TV hanya di Mario Teguh. Golden Way. Tetap sabar menyaksikan program ini. Kita dengarkan lagi seperti apa kelanjutan curhat dari Ibu Sabda maupun Mas Hafid. Saya coba sekarang satu. Oke, saya berikan satu nasihat. Apakah dia merespon nasihat saya atau mengeluh lagi soal ditolak? Oke? Wanita tidak ada yang mau dibandingkan. Iya benar Pak. Setiap saya habis tolak wanita bilang kayak gitu. Kedua, wanita tidak mau disuruh menjadi wanita lain. Iya benar. Ntar ujung-ujungnya habis tolak bilang kayak gitu Pak. Ketiga, wanita itu ingin menjadi yang khusus, satu-satunya bagi Anda. Ya benar, kalau saya mau mengubah pandangan saya dia ke mantan saya Pak, supaya nggak banding-bandingin. Jadi Anda tetap memaksa dia supaya seperti mantan? Iya Pak. Pernah lihat wayang terpukul? Kan wayang kalau habis terpukul kan gitu. Hafid, gitu kan? Pak Hafid, kita gencatan senjata deh. Begini, Bapak nanti kita kasihkan obat sebentar ya. Obatnya apa Pak, supaya nggak ditolak? Oke. Obatnya apa supaya nggak ditolak ya? Nanti ya, sebentar. Untuk ibu dulu. Ibu begini. Paling sering saya melihat wanita mengatakan begini. Aku menunggu laki-laki yang bersedia menerima aku apa adanya. Itu adalah permintaan wanita lemah. Karena dia berarti merasa banyak kurangnya. harusnya kata-katanya adalah aku akan bahagia sekali bisa membahagiakan laki-laki dengan semua kebaikanku. Ya, yeah. Oke, okay. Tidak berfokus pada kurangnya. Kedua, ibu tidak boleh meminta laki-laki seperti ibu membuat tender begitu. Yo yo, enggak, gitu. Le yo rapi, le enggak mulio, gitu. Laki-laki tidak suka ibu, laki-laki itu marry down, wanita marry up. Wanita menikah dengan laki-laki yang konsepnya dianggapnya lebih tinggi dari dirinya. Laki-laki marry down. Ibu tidak boleh kelihatan jauh lebih kuat dari laki-laki. Dalam penampilan tidak boleh, harus laki-laki merasa damai. Ibu karena luka masa lalu menguatkan diri sehingga terlampau kuat. Semua orang setelah sakit jadi lebih kuat toh? Nah, ibu juga begitu, karena sakit itu jadi ibu lebih kuat, lebih tegas. Kelihatan sekali dari cara ibu menarik bibir ke bawah. Itu adalah bibir orang marah. Jadi tegas, marah gitu loh. Jadi, laki-laki itu memang begitu. Itu contohnya ini, gitu kan? Nah, ibu sekarang lupakan luka itu. Be a completely peaceful, damai dengan diri ibu sendiri. Sekarang ada tiga arahnya. Ibu, Tuhan, dan seseorang yang sedang belum ditemukan dengan ibu. Ya toh? Nah, ibu ingin ditemukan oleh laki-laki itu dalam keadaan sebaik-baiknya, yang damai. Begitu ibu tidak mengejar, ibu menjadi terkejar. Begitu Anda tidak memaksa untuk wanita menjadi seperti nona Jepang itu, nona Purwokerto akan datang. Ya. Nah, apa komentar Anda? Tapi nyatanya tolak terus, Pak. Sementara kita sabari dulu ya. Jadi, ibu kembali ke diri ibu, sabda yang lembut, yang baik, yang tidak tergesa-gesa tapi cepat, tidak memaksa tapi tegak. Oke? Okay? Nah, Anda. Iya, Pak. Saya tahu, saya nasihatnya apapun dia akan kembali ke situ lagi. Bisa enggak sekarang? Anda enggak usah khawatir soal ditolak. Anda itu sudah 20 kali ditolak wanita. Iya benar, Pak. Nah, mau berapa kali lagi? Ya tahu habis, Pak, kalau udah PDKT, ntar HP-nya nembak, tolak. Saya turut mendoakan. Pak Wid, gini Pak. Iya. Ya, jadi jangan terlalu memaksa. Masih 23 tahun. 23 tahun ditolak 21 kali. Itu cepat sekali. Dia sangat produktif. Oke? Nah, dikurangi sebentar. Lepso, Pak, kalau gitu hiduplah damai dulu sebagai anak muda. Tidak harus segera Anda jatuh cinta atau dicintai. Hidup sepenuhnya jadi orang yang pantas untuk dicintai. Nanti mereka datang sendiri. Apa komentar Anda? Pernah kayak gitu, Pak, zaman kita datang sendiri, tapi ntar juga tolak lagi. Jawet, ini dia butuh 10 MTGW nantinya. Yeah. Jadi begitu ibu, apa pesan ibu? Apa yang ibu ingin sampaikan setelah pembicaraan kita ini? Ya saya sih berharap ya, karena istilahnya niat saya baik, pasti akan timbul yang baik. Saya berharap pasti akan ada sesuatu atau seseorang yang istilahnya berniat baik buat saya. Amin. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak, Ibu. Super. Ya, silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang sudah curhat malam hari ini. Terima kasih. Ya, saya harapkan Anda bisa mendapatkan manfaat dari nasihat Pak Mario. Ya, paling tidak manfaat ini lebih kena ke Anda daripada ke Mas Safir. Ya, kita akan break sebentar. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Terima kasih Mas Ibram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang dalam kehidupan ini berlari cepat sekali. Oke, jadi kalau digambar itu dia berlari cepat sekali. Tapi tidak maju-maju karena wajahnya nempel dinding. Betul, banyak orang begitu. Kalau dia hanya pindah 20 cm aja, itu pintu. Tapi banyak orang begitu, memaksa dalam kehidupannya menggunakan cara-cara yang sama. Hasilnya tidak baik. Nah, yuk kita lihat bagaimana hanya dengan perubahan pilihan kata-kata orang itu bisa mengubah hasilnya. Ini. Ya, Mario. Banyak orang yang mengeluh tentang kekurangan. I'm blind, saya buta, tolong saya dikhianati, maka tuh jadi orang berfokus pada keburukan, minta dikasihani. Yuk kita mulai dari yang positif. Seorang yang buta lalu mengatakan, it's a beautiful day, hari yang indah, tapi saya tidak bisa lihat. Orang lebih suka membantu orang yang positif dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku terlepas dari laki-laki tidak jujur itu. Coba kalau bicaranya begitu. Jadi bukan burung patah sayap. Kalau burung patah sayap adalah aku benci laki-laki, cinta itu palsu, hatiku beku. Plan tolong add gua dong. Nah, mulai positif yuk dari sekarang. Pengkhianatan kalau dilihat dari pedihnya jelek, tetapi itu penyelamatan dari orang yang tidak baik. Dan lebih baik sekarang daripada nanti waktu kita tidak bisa selamat lagi kalau dikhianati. Kan Tuhan Maha Penyayang, orang itu hanya sedang dijauhkan dari kita. Hanya kira karena kita mempertahankan yang kita sukai, lalu itu seperti merasa dicabik. Itu sebabnya Tuhan berfirman, yang baik bagimu, yang kamu sukai belum tentu baik bagimu. Yang tidak kamu sukai belum tentu tidak baik. Dikhianati tidak suka, tapi baik loh itu. Kan tidak ada keputusan Tuhan yang jahat. Tuhan tidak mungkin menjahati kita. So, kalau gitu mulai dari positif yuk. Kita jadi kalau bicara sama orang lain, saya akan senang sekali. Lihat positif toh. Akan indah sekali apabila saya terkhianati dalam pernikahan saya yang dulu. Lihat senyum gitu. Tetapi saya bersyukur saya masih diizinkan sendiri sekarang hidup dengan putri saya untuk menyambut kemungkinan di masa depan. Coba laki-laki yang melihat itu, this is a good woman. Ya, daripada membenci, marah, dan mendendam. Atau yang ngomel terus tadi loh. Yang ditolak, terus ditolak. Garu-garu sini, garu-garu. Ya, jadi orang yang positif. Tempo topik kita malam hari ini, ketika kita tidak lagi ingin menjomblo, walaupun sudah jatuh tempo, tentunya kita ingin berhenti menunggu. Pertanyaan saya ke Pak Mario di akhir segmen kita kali ini adalah, bagaimana Pak Mario saat atau hal yang harus kita lakukan pada saat kita menunggu sampai kita tidak lagi jadi jomblo? Super sekali Mas Ibram. Yuk sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kita tunggu kan bukan hanya menikah, bekerja di perusahaan yang baik, pekerjaan yang baik, yang membayar baik, yang masa depannya baik. Yang ingin segera punya rumah siapa? Very good. Yang ingin punya kendaraan sendiri? Very good. Yang punya ingin punya rumah kedua? Good. Yang ingin rumah keduanya ada kolam renangnya? Super sih. Itu semua harus jatuh tempo. Itu semua harus jatuh tempo. Yang ingin naik haji? Good. Harus jatuh tempo toh. Nah, terakhir kali saya cek naik haji itu ada biayanya. Iya toh? Iya. Berarti kita juga harus sukses duniawi untuk membiayai kebaikan tempat kita di akhirat nanti. Nah, semuanya harus jatuh tempo. Berarti pembicaraan kita mengenai jomblo jatuh tempo ini adalah sebetulnya memeriksa keseluruhan sikap kehidupan kita yang mengakibatkan kita sebagai pribadi masih jomblo. Itu indikasi. Jadi yang harus diperbaiki yang lain-lain, seperti tadi yang sulit sekali menerima nasihat. Selalu kembali ke Purwokerto. Yeah. Ini bayangkan bagaimana penderitaan atasannya dalam menasihati. Itu tadi kok gudangnya sampai meledak. Lah ya itu pak. Sus, yuk kita lihat memesnya ini. Lihat, bukan yang Anda tunggu yang penting. Yang ditunggunya kan ayamnya. Tapi bukan ayam itu. Tapi apa yang Anda lakukan untuk memperbesar kemungkinan datangnya yang Anda tunggu. Bukan kekasihnya loh ya, bukan menikahnya loh ya. Yang Anda lakukan itu apa? Rumah tadi, yang Anda lakukan. Keberhasilan hidup itu melakukan, bukan memiliki. Jadi untuk yang merasa bahwa dia harus segera menikah, berpasangan, atau punya rumah, atau punya pekerjaan, yang Anda lakukan apa? Jangan terlalu berfokus pada kurangnya tidak punya. Anda tidak mungkin bahagia kalau Anda membandingkan kekurangan Anda dengan kelebihan orang lain. Anda akan selalu miskin kalau merasa tidak memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Jadi mulai dari sekarang, jatuh temponya adalah berhenti meneruskan sikap-sikap yang menjadikan kita tidak diberi. Kenapa diberi penting? Diberi oleh Tuhan itu lewat manusia. Diberi oleh Tuhan itu lewat manusia. Kapan terakhir kali Anda melihat uang dari langit langsung? Zing, gitu. Terima kasih ya. Cuman hampir tadi gitu. Sudah tidak begitu lagi loh. Sekarang melalui orang. So, putus. Jatuh tempo. Yaitu kita mulai dengan sikap-sikap yang positif. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan di program ini kita tidak meneruskan lagi hal-hal yang menjadikan kita tidak bahagia. Ikhlas untuk menjadi pribadi yang baru. Serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kebaikan kepada orang baik. Kepada orang-orang baik disinarkan petunjuk, hidayah. Kepada orang-orang tidak baik diberikan perseteruan di antara mereka. Perhatikan itu, bahkan terjadi di negara ini. Yang kita tonton di TV adalah pertengkaran antara sesama orang tidak baik. Orang baik diantara kita memikirkan menyayangi istri dengan baik, anak-anak dengan baik, toh buat rezeki yang baik, sebagian untuk sedekah, sebagian untuk ibadah, sebagian untuk kesejahteraan kita. Mudah-mudahan itu semua tercapai mulai dari besok pagi.